Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan seperti biasanya, setorkan terlebih dahulu matan yang kemarin kita ambil. Matan 23 dan 24 barakallahu fiik. Naam. 23 dan 24. Tafadhal. Yang dua mana? 23 atau 24? Ewa? Hah? Kemarin? Eh, bismillah. Ismin. Wal ismu. Ewa. Naam, ya. Bismillah. Naam, barakallahu fiik. Sekarang kita melanjutkan berikutnya. Tanda-tanda i'rab. Setelah kita menyelesaikan macam-macam i'rab, kemudian sekarang tanda-tandanya. Masing-masing tersebut ada tanda-tandanya. Qala al-mu'allifu asbahullah farfa' bidhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi 'abdahu yasur wazim bitaskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu jaa khu bani namir. Qala asy-syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah ta'ala qaluhu farfa' bidhammin hadhihi 'alamatur rafa'. Rafa'lah dengan dhammah, ini tanda rafa'. Jadi tanda rafa' inti dengan apa? Dhammah. Warfa' lafaz warfa' fi'lu amrin fi'l amr. Wal amru huna lil wujub. Perintah di sini untuk wajib, wajib dirafa' dengan dhammah. Itu hukum asalnya. Ai yajibu an tarfa' bidhammi. Wajib kamu itu merafa' dengan dhammah. Fataqul qama Zaidun. Maka engkau ungkapkan atau engkau katakan qama Zaidun. Wala yajuzu an taqul qama Zaidin, wala yajuzu an taqul qama Zaidan. Lihat, enggak boleh antum qama Zaidin wala qama Zaidan, tapi qama Zaidun. Mana syahidnya? Zaidun. Di situ posisi sebagai apa posisinya? Posisinya sebagai fa'il. Fa'il harus marfu. Nah, marfu itu tanda asalnya rafa'nya dengan apa? Dhammah, sehingga qama Zaidun. Paham? Zaidan enggak boleh, Zaidin enggak boleh. Qawlu wansiban fathah, yakni wansiban bi fathin. Maksudnya, dan nasablah dengan fathah. Hukum asal nasab dengan apa tandanya? Fathah. Wansiban fi'lu amrin mabniyun al-fathi. Naam. Wansiban fi'l amr dia. Mabniyun al-fathi litisalihi binunit tawqid. Insiban. Khafifah atau sakilah tawqidnya di sini, Abdurrahman? Khafifah atau sakilah? Insiban. Khafifah, naam. Wa qawlu fathan mansubun ala nas'il khafid. Enggak perlu bingung, enggak perlu merasa asing. Ini sering muncul. Fathan di situ dia itu mansub disebabkan karena membuang huruf khafid. Huruf jar maksudnya. Naz'i itu hadzf artinya. Paham ya? Hadzfi al khafid. Artinya apa? Dia itu mansub dikarenakan membuang huruf jar, ngartikannya gitu. Paham ya? Mansubun ala nas'il khafid. Ini banyak sekali dijumpai. Contoh yang lain apa contoh yang lain? Al-ilmu lughatan, al-ilmu istilahan, lughatan istilahan mansub atau tidak? Mansub. Seringnya jumpai gitu kan? Al-wara' lughatan, az-zuhud lughatan, Az-zuhud istilahan, mansub enggak itu lafaz lughatan istilahan? Mansub. Istilah mereka adalah mansubun ala naz'i al-khafid. Mansubnya itu dengan membuang huruf jar. Aslinya ada huruf jar di situ aslinya. Al-ilmu fi lughatin. Al-ilmu fi istilahin. Di sini juga sama. Aslinya nam barakallahu fik wansiban bi fathin. Mafhum? Abdullah? Wansiban bi fathin, ba-nya dibuang sehingga fathan mansub. Karena insiban ini fiil, fiil yang tidak bisa mutaaddi dengan sendirinya. Harus dengan bantuan huruf jar atau yang semisalnya. Karena kadang-kadang ada fiil yang itu dia mutaaddi binafsih. Dia mutaaddi butuh maf'ul secara langsung sendirian bisa. Contohnya apa? Daraba misalkan. Darabtu Zaidan bisa. Ada fiil yang dia itu mutaaddinya dengan huruf jar. Dengan bantuan huruf jar. Seperti apa barakallahu fiik? Dakhaltu ilal masjid. Enggak boleh dakhaltul masjidah. Kalau antum jumpai lafaz dakhaltul masjidah berarti binazil khafid. Takdirnya dakhaltu ilal masjid. Mafhum? Mafhum? Jalastul kursiyya, boleh enggak langsungan kita teman-teman? Jalastul kursiyya? Enggak boleh. Karena jalasa ini adalah apa? Fiil yang dia itu mutaaddinya tidak bisa sendirian. Dia fiil lazim tapi kalau mutaaddi harus ada tambahan huruf jar. Sehingga jalastu alal kursi. Kalau antum jumpai kok jalastul kursi ya, berarti dia mansubnya bin nas'il khafid. Mansubnya dengan membuang huruf jar. Mafhum? Sudah paham insyaallah ya? Nah, mungkin bagi antum yang belum pernah melihat atau belum pernah mendengar asing, tapi ini sering muncul. Ya, yang selama ini antum baca dalam artikel dan tulisan Arab ya kan, al-ilmu lughatan wal ilmu istilahan, al-imanu lughatan, al-imanu istilahan, itu mansubnya dengan membuang huruf jar. Takdirnya al-ilmu fi lughatin. Mafhum? Naam. Kita lihat di sini wa takdir wansiban bi fathin. Takdirnya wansiban nasablah dengan fathah. Qauluhu wa jurra kasran, yakni wa jurra bi kasrin, dan jarlah dengan kasrah. Berarti tanda asal jar dengan apa? Kasrah. Wa kasran mislu fathan. Kasran kenapa mansub? I'rabnya seperti fathan. Mansubun ala nas'il khafid. Ai mansubun ala hadfi harfil jar. Maknanya gitu. Khafid itu kan huruf jar. Mafhum? Naam. Mafhum Hasan? Ayo, jadi mansubun ala naz'i nasiru hadfi, hadf. Al-khafid harf jar. Naam. Jadi ada dibuang situ. Takdirnya wa jurra bi kasrin. Mafhum adalah? Nah, berikutnya. Fa idza qala qailun, kalau ada orang yang mengatakan an-nasbu ala nazil khafid la yattaridu illa fi anna wa an. Kalau ada yang ngomong kayak gitu. Naam, nasab atau mansub dikarenakan membuang huruf jar, itulah kata sebagian orang tadi, atau ada orang yang mengatakan nasab atau mansub dikarenakan membuang huruf jar, itu kan terjadi datang itu apa? Nah, barakallahu fiik pada anna wa an saja. Paham ya? Maksudnya setelah anna terserah an itu nanti kalau ada nah barakallahu fiik naam fiil kemudian kok menasabkan isim atau yang semisalnya itu kadangkala seringnya itu dikatakan apa mansubnya itu binasil khafid. Nah kata mereka ya layat tarid illa fi anna wa an, tidak muncul, tidak datang kecuali pada an dan anna. Walayat taridu fil ismil khalis, dan tidak mungkin muncul atau datang pada isim yang khalis. Isim yang khalis itu isim yang bagaimana barakallahu fi, nam isim yang kosong dari ta'wil fi'il. Paham ya? Seperti itu. Mata takulun, apa yang kalian katakan? Kulna, kita katakan hadas sahih, memang seperti itu. Nah, seperti itu memang. Pada asalnya seperti itu. Lakinna ahlil ilmi, akan tetapi ahlil ilm kasura indahum jiddan. Telah banyak. Nah, barakallahu fi, telah banyak sekali. Di sisi mereka, di antara mereka, istimalun nasbi ala nasil khafid. Yaitu menggunakan, nah, barakallahu fi, nasab dengan membuang huruf jar fi ghairi anna wa an, selain anna dan an. Mafhum? Jadi kesimpulannya karena banyak orang yang menggunakannya li kasrat istimalah, akhirnya apa? Digunakan juga. Idan jika demikian, ad-dhammatu alam tarfa' na'am, dhammah itu tanda rafa' dia. Wal fathatu alamatu nasbi, fathah tanda nasab, na'am. Wal kasratu alamatul jar, dan kasrah tanda jar. Nah, sekarang antum lihat dalam matan itu. Nah, farfa' bi dhammin wansiban fathan wa jur kasran ka. Ada kafa atau enggak itu? ka zikrullahi abdahu yasur. Seperti ucapan zikrullahi, Allah Ta'ala mengingat abdahu hambanya yasur, yang hamba tersebut senang. Paham ya? Maksudnya dengan Allah Ta'ala mengingat hambanya senang. Karena biasanya hamba kan mengingat Allah, tapi ini Allah yang mengingatnya. Gitu loh. Sehingga dia senang. Nah, syahidin situ sekarang lafaz nam kaf yang ada pada ka zikrullah itu kaf apa? Harfu jarrin. Wa zikrullahi abdahu yasur. Nah, ini i'rab juga. Seakan-akan nam ka hadzal lafzi, seakan-akan ada lafaz hadzal lafzi seperti lafaz ini. Apa lafaznya? Zikrullahi abdahu yasur. Sehingga kalau ada huruf jar masuk pada jumlah itu enggak usah apa? Enggak usah bingung. Seringnya ada kurung tutup seperti itu biasanya. Paham ya? Kurung buka, kurung tutup. Ada dua kurungan itu biasanya. Itu menunjukkan bahwasanya na'am lafadz atau kalimat yang datang di dalam dua kurung, di antara dua kurung tersebut itu punya apa? Nah, barakallahu fiik, dia nanti na'am fi mahali. Punya mahal. Paham ya? Kalau di sini ka zikrullahi abdahu yasur berarti fi mahali apa nanti? Jarrin. Paham belum? Nah, atau kita katakan dia bukan fi mahali jarrin, majrur bahkan. Bukan mabniyah, majrur dia. Lah kok bisa majrur? Jumlah semuanya itu majrur. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya kasrah muqaddarah alal hikayah namanya. Kasrah muqaddarah alal hikayah disebabkan karena hikayah menghikayatkan, mengkisahkan. Seperti lafaz ini, apa lafaznya? Zikrullahi abdahu yasur. Kita lihat. Ismun majrurun bil kaf, zikrullahi abdahu yasur, ini isim. Isim majrurun bil kaf. Wa alamatu jarnihi, dan tanda jarnya kasratun muqaddaratun ala akhirih. Kasrah muqaddarah. Naam. Mana ammi dhuhuriya, faktor yang menghalang-halangi itu tampakkan kasrah tersebut al-hikayah. Karena dalam rangka menghikayatkan, mendongengkan, mengkisahkan. Mafhum? Naam. Di jar dan kasrah. Di rafa' dengan dhammah, di nasab dengan fathah, di jar dan kasrah. Contohnya apa? Ka seperti, seakan-akan seperti lafaz ini gitu loh. Mafhum? Jadi pahami Abdullah? Jadi lafaz zikrullah yang abdahu yasur itu majrur dengan kaf itu. Nah, seperti itu. Fa idza qala qailun, apabila ada orang yang berkata, kaifa yakunu hadza? Bagaimana mungkin terjadi seperti ini? Bagaimana seperti ini? Gitu loh. Bagaimana kok seperti ini terjadi? Qulna, kita katakan atau kami katakan, yakunu ala takdir annal jumlata bi ma'na hadza lafzi, ya kan? Maka takdirnya, nah barakallahu fiik, bahwasanya jumlah atau kalimat tersebut maknanya hadza lafzi, seakan-akan ka hadza lafzi. Mafhum? Ka zikrullahi abdahu yasur itu seakan-akan ka hadza lafzi. Bisa dipahami ya? Seperti lafaz ini. Apa lafaznya? Zikrullahi abdahu yasur. Mafhum madraman? Naam. Ya'ni ka'annahu qol, maksudnya adalah seakan-akan beliau mengatakan ka hadza lafzi, ya kan? Seakan-akan beliau mengatakan ka hadza lafzi, seperti lafaz ini. Fahiya qa'imatun maqama qawlil qa'il hadza lafaz. Ya, yang mana kalimat tersebut dia itu apa barakallahu fiik, naam, menduduki seperti kedudukannya ucapan orang yang mengatakan hadza lafaz. Seakan-akan seperti itu. Paham belum? Kalimat apa? Kalimat zikrullah abdahu yasur itu seakan-akan menduduki tempat ucapan menduduki tempat orang yang mengatakan hadza lafaz. Ka hadza lafzi. Bisa dipahami ya, San? Bisa dipahami Abdurrahman? Ya. Wa in syi'ta faqul, kalau kamu mau, kamu ucapkan juga al-kaf harfu jarrin. Wal majrur mahdzuf, lihat ini. Ditakdirkan dibuang. Kafnya tetap huruf jar, kafnya tetap huruf jar, cuman yang majrur itu dibuang. Takdirnya kaqaulika. Kaqaulika, lafaz kaqaulika ini. Kaqaulika. Faham? Berarti ada lafaz kaqaulika ini dibuang. Kaqaulika, seperti ucapanmu. Mafhum ini Abdullah? Seakan-akan ada apa? Ada lafaz qauluka itu dibuang setelah kaf. Ka qaulika. Dzikrullah abdahu yasur. Mafhum Abdurrahman? Wa dzikru mutada'un. Naam, mutada'un marfu' bil itida' wa alam tarafi dhamma dhahiran akhirih. Wa huwa mudhafun ila lafdzil jalalah. Dia mudhaf kepada lafdzil jalalah Allah. Dzikrullahi. Lafdzil jalalah Allah mudhafun ilaih. Abdahu maf'ulun lidzikr. Abdah ini maf'ul bih untuk dzikr, karena dzikr ini masdar ya'mal 'amal fi'il. Faham ya? Dia master beramal-amalan fi'il. Wa dhikru masdarun mudhafun lil fa'il lafdzul jalal Allah. Sedangkan dhikr itu master yang mudhaf, dia mudhaf untuk apa? Untuk fa'il, itu apa? Lafdzul jalal Allah situ. Wa lafdzul jalal mudhafun ilaih, lafdzul jalal mudhafun ilaih, dhikrullahi mudhafun ilaih. Wa taqdir ka'an yadhkurallahu 'abdahu yasur. Paham ya? Seakan-akan takdirnya seperti itu. Nah, seperti contohnya seperti apa? An yadkurallaha an yadkurallahu 'abdahu yasurru. Paham ya? Naam. Yaitu tatkala Allah Ta'ala itu mengingat hambanya, yasurru, hamba itu senang. Paham ya? Wa yasurru fi'l mudhari' marfu'un bidhammah wa jumlatu yasurru fi mahalli raf'in khabar mubtada'. Mafhum? Dzikru mubtada', khabarnya mana jumlah yasurru? Faham seperti itu. Karena ini nanti ada dua makna, dua bacaan juga, tapi yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin sebagaimana yang dalam pantun tersebut. Kadzikrullahi 'abdahu yasur. Nanti beliau menyebutkan boleh juga dibaca kadzikrullahi 'abduhu. Seperti itu, kita lihat sini. Wa qalu kadzikrullahi 'abdahu yasur, hadza misalun darabahu al-mu'allif rahimahullah. Ucapan dzikrullahi 'abdahu yasur ini adalah permisalan contoh yang diberikan oleh mu'allif rahimahullah, wa yasihu, dan dibenarkan juga untuk mengatakan kadzikrullahi 'abduhu. Baik. Bukan 'abdahu tapi 'abduhu. Paham ya? Kadzikrullahi 'abduhu yasur. Fa idza qulna kadzikrullahi 'abduhu yasur. Nah, kalau sekarang kalau kita bacanya 'abduhu, apa artinya? Perhatikan. Kadzikrullahi 'abduhu yasur sara al-ma'na, maka menjadilah maknanya annallaha idza dzakara 'abduhu, bahwasanya Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala itu menyebut-nyebut atau mengingat hambanya, fa inna dzalika yasurul 'abda, maka yang seperti itu Allah Ta'ala membuat hamba itu senang. Ya enggak? Kalau Allah Ta'ala ingat kita, kita senang enggak? Senang. Nah, fadkuruni adkurkum, ya kan, ingatlah kalian semua yang mendakwa, aku ingat kalian. Paham ya? Jadi di sini yang paling terpenting bagaimana caranya Allah Ta'ala itu ingat kita, bukan kita mengingat Allah Ta'ala. Karena kalau cuma kita mengingat tapi Allah Ta'ala enggak ingat, seperti halnya bagaimana caranya Allah Ta'ala cinta dengan kita, bukan sekedar pengakuan kita cinta Allah Ta'ala. Paham ya? Nanti sebutkan sini. Wa idza qulna kadzikrullahi 'abduhu, kalau 'abduhu bukan 'abdahu, 'abduhu matanya yasurru, sarra al-ma'na anil 'abda idza dzakarallaha surra bidzalik, ya kan? Maknanya adalah bahwasanya seorang hamba itu apabila dia berzikir kepada Allah, ingat Allah, dia akan dibikin senang dengan perbuatan tersebut. Paham? Kalau hamba ingat Allah Ta'ala, hamba tersebut akan dibikin senang dengan perbuatan tersebut. Mafhum? Nah, itu kalau bacanya abduhu. Kadzikrullahi abduhu yasurru. Faham? Nah, seperti itu. Sirpan Abdullah. Wala syakka anil ahsana an yadkuraka Allahu. Dan tidak diragukan lagi bahwasan yang paling bagus adalah bagaimana caranya Allah Ta'ala itu mengingatmu. Itu. Yang paling bagus adalah anil ahsan, yang paling bagus an yadkuraka Allahu. Allah Ta'ala ingat kamu. Fa dzikrullahi laka ahsan min dzikrika lillah, min dzikrika Allah. Maka engkau mengingat Allah atau ingatnya Allah Ta'ala terhadapmu, fa dzikrullahi lak, ingatnya Allah Ta'ala kepadamu ahsan, lebih baik daripada apa? Min dzikrika Allah. Lebih baik daripada apa? Engkau yang mengingat Allah Ta'ala. Faham belum? Faham ya? Nah, jadi kalau Allah Ta'ala ingat kita itu lebih baik karena jelas kita diingat oleh Allah Ta'ala. Lebih baik daripada kita yang mengingat Allah Ta'ala. Yaqulu Allah Ta'ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Ta'ala, ikutilah aku, itu kata Rasulullah SAW, "Yuhibbukumullah." Niscaya Allah Ta'ala akan apa? Memberikan kecintaan kepada kalian, cinta kepada kalian. Nah, ini jadi cara, jadi nah barakallahu fi kaidahnya. Nah, bagaimana caranya Allah Ta'ala cinta pada kita, bukan bagaimana kita cinta pada Allah Ta'ala. Faham ya? Nah, seperti itu. Karena apa? Karena banyak orang yang aku cinta tapi belum tentu dicintai Allah Ta'ala. Seperti itu. Kita lihat sini. Wa yaqul, dan Allah Ta'ala mengatakan, fadkuruni adkurkum, dan ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ingat pada kalian. Fal ahsan idzan an naqul, maka yang paling bagus, nah, jika demikian kita katakan kadzikrullahi 'abdahu yasurru, ini yang paling bagus. Karena apa? Karena Allah Ta'ala yang ingat kepada hambanya, sehingga hamba tersebut nah barakallahu senang. Paham ya? Nah, senang. Kenapa senang? Karena Allah Ta'ala ingat. Wa hadza misalun fi raf'un fil ism wal fi'l. Dan contoh ini di dalamnya ada rafa' untuk isim dan fi'il. Fa dzikru raf'un fil ism, ya. Dzikru nam itu adalah apa? Rafa' untuk isim, yaitu isim marfu'. Wa yasurru raf'un fil fi'il. Sedangkan yasurru itu rafa' pada fi'il. Wa kilahuma marfu'un, dua-duanya marfu'. Wa alamat raf'i adh-dhammah, tanda rafa'nya dhammah. Wa hadza qawlu farfa' bi dhammin. yaitu ucapan beliau dan rafa'lah, maka rafa'lah dengan dhammah. Wa fihi jarrun fil lafdillah fil jalalah Allah kadzikullah. Dan di dalamnya juga ada apa? Ada lafaz yang majrur, yaitu pada lafdul jalalah kadzikullah. Fallahu maksudnya lafdul jalalah Allah ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah wa hadha qawluhu wa jarra kasran. Wa fi nasbun, dan juga ada di situ apa? Kata yang mansub. Wa fi nasbun fi abda min qawlihi abdahu yasru. Fa abda maf'ulun bih li dzikru mansub, nah li dzikru mansubun alamatu nasbi fathah. Faham? Abdahu itu mansub maf'ul bih. Dari mana? Dzikr, karena dzikr adalah masdarnya amal-amalan fi'il. Mafhum? Naam. Fa abda maf'ulun bih li dzikru li dzikru mansubun wa alamatu nasbi fathah wa hadha qawlu wansiban wansiban fathah wa mithalul fi'il mansub qawluka lan yakuma, sedangkan contoh fi'il yang masuk ucapanmu lan yakuma, sudah kita lewati dulu ya, lan yakuma. Wala jazna fi hadzal mithal, dan tidak ada jazm pada contoh ini. Kenapa? Isim, isim ada yang masuk zaman teraman? Enggak ada. Li'anna al-mu'allif rahimahullah ta'ala qala ba'da hadza, dikarenakan mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan setelah pantun ini, wajzim bitaskinin, dan jazmlah dengan sukun. Yakni idza juzimal fi'il, maksudnya apabila fi'il itu dijazm, fa innahu yuzam bisukun, maka dia dijazm dengan sukun. Itu hukum asal. Taqul lam yakum zaidun, sukun atau tidak itu yakum? Naam, fi'il mudhari'un majzumun bil lam wa alamat jazmi as-sukunan itu. Naam. Fa yakum majzumun bisukun, wa minhu qawlu ta'ala man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yad'alhu ala siratul mustaqim. Syahidnya mana? Na'am barakallahu fi yudlilhu yaj'alhu. Mahum, itu kan dua-duanya apa? Majzum. Nah, majzumnya kenapa adraman itu? Sebagai apa adraman? Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratul mustaqim. Jika Allah telah menghendaki, atau siapa pun yang Allah telah kehendaki, na'am barakallahu fi, nistanya Allah Ta'ala akan menyesatkannya. Dan siapa yang telah kehendaki, misalnya akan jadikan dia di atas jalan yang lurus. Yudlilhu sama yaj'alhu, kenapa majzum itu? Sebagai apa? Naam, jawab syarti wa jaza'u. Faham ya? Karena man syartiyah. Faham ya? Man syartiyah itu menjelaskan dua fi'il mudhari'. Mana fi'il syaratnya, Ihsan? Yasha. Mahum? Yasha. Cuma yang pertama may yasha'illah, karena apa? Litiqa istakinain. Wa illa aslin yasha. Mafhum adalah? Naam. Dikit lagi perhatikan baik-baik. Fa yasha fil mawdi'ain majzumatun. Maka yasha ada dua tempat ini adalah majzumah. Wa hadha qawluhu wazim bitaskinin. Cuma bedanya yang pertama may yasha'illah, itu kenapa dikasrah litiqa istakinain. Yang kedua jelas. Wa man yasha. Ya kan? Wa man yasha. Naam. Dia majzum. Wa alamat jazmihi. Naam as-sukun. Mafhum? Naam, seperti itu. InsyaAllah ta'ala yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, nanti yang dihafalkan pantun yang setarkan besok yang 25-26 yang belum sebelumnya di murajaah sendiri barakallahu fiik. Naam. 25 dan 26 atau 24, 24, 25, 26. 24, 25, 26. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.